Nyone sambal ade, Mira Santika. Mira Santika. Mira Santika. Oke. Okay. Eh, no way. Okay. Lu okay. Diganti toh. Piye toh. Tak kira oke. Okay. Ane Pak Polisi lho. Tak kira oke, okay. Wis diganti toh berarti iki. No way. Oh, wis diganti jebule. Oke. Okay. Non sewu ibu-ibu kalian bapak-bapak ingkang wonten kanan, monggo. Ana tak basa Jawa kok ingkang wonten kanan niku. Apa sih? Kene iki apa? Kenen. Sugeng midhangetaken, sugeng amirsani, nggih. Kok kaya ketoprak. Iya. Rat. Lagunya? Dikasih apa nih dari kamu? Pak yang sebelah kiri minta sambal ada, cucok enggak? Ratna, yeah. Coba langsung hantarkan dari kamu untuk lagu permintaan ada Sambalade. Ada Balauka Production, ada Audio 45. Dan kali ini masih bermain bersama Las Vegas Pasti Neko. Bos, bayarannya tambahin bos. Biasa aja, oh, bayar. sebentar. Coba. Ini ada yang dikitan, yo bagus sih. Eh, ganteng namanya aku siapa? Wimas. Siapa? Wimas. Wimas. Wimas. Anak pertama? Oke. Selamat dengan pembentukan burung yang baru. Ya. Aku anak kedua. Bisa. Semoga. Kamu anak kedua? Aku juga sebentar lagi disunat. Oh, yang nyunat kamu siapa? Mbak Rata. Oh, enggak mau. Saya kalau lihat kamu nanti girap-girap. Semoga jadi anak yang soleh. Amin. Berbakti kepada orang tua. Amin. Sekolah sing pinter. Amin. Dan gede ben sukses. Amin. Dan bisa nyeneng nih wong tuane. Amin. Dan bisa membawa nama baik keluarga. Amin. Makatan kalau mau. Amin. Amin. Amin. Amin. Kok mau ini kok asin tuh?